gadis baju biru. Nan di tengah sawah bercaping bambu ngambang padi lambang berlenggang gairah. Wajah ayu kena sinar terik sang mentari. Si baju biru tunaikan tugas masa modernisasi. Perlambang bahagia sejahtera hidup di masa desaku. Semoga restu karunia ilahi tentram nan apa. Baju biru.